Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. طيب kita akan masuk pada bab baru. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah selanjutnya menyebutkan babun fil Quran, bab pembahasan yakni hadis-hadis yang menyebutkan tentang Al-Quran, yakni kedudukannya sebagai salah satu di antara kalamullah. Sebagaimana kita ketahui, salah satu di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya adalah sifatul kalam, sifat berbicara. Dan kita juga mengetahui pada bahasan-bahasan sebelumnya bahwa di antara kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah, seperti yang ada pada kelompok Al-Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah. Sehingga dalam pembahasan ini mereka mengingkari, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara, sebagaimana mereka mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Kemudian di antara kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok Al-Mu'tazilah, di mana mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang dinafikan oleh mereka yakni sifat al-kalam. Sehingga menurut mereka Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Kemudian termasuk di antara kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kelompok Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka Al-Maturidiyah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Hanya saja Maturidiyah mereka, ya, dominannya dalam permasalahan furu', ya, di atas mazhab Abu Hanifah. Ya, adapun dari sisi masalah akidah, terkhusus dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada bedanya dengan Asy'ariyah. Di mana Asy'ariyah mereka menetapkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya pada beberapa sifat saja yang dikenal dengan sifat as-sab', ya, sifat tujuh, yakni sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, ya, as-sam'u, ya, wal basaru, wal kalam. Itu tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Sehingga dari sisi ini, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan bahwa Asy'ariyah adalah kelompok yang menyimpang dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah, paling dekat, ya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Asy'ariyah masih menetapkan sebagian kecil, ya, dari sifat-sifat Allah. Adapun yang lainnya menafikan, ya, baik itu Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Nah, perlu untuk kita ketahui pula bahwa penetapan sifat-sifat yang tujuh tersebut bukan karena sifat-sifat itu telah datang penetapannya dalam kitabullah ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi mereka menetapkannya karena yang demikian menurut akal mereka, ya, itu adalah sifat-sifat yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah. Sehingga di sini perbedaan yang sangat jelas, ya, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain mereka, ya, di dalam permasalahan yang sangat penting ini, ya, keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam permasalahan nama-nama demikian pula sifat-sifat Allah, ya, menetapkan apa, ya, yang datang penetapannya dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, sehingga yang menjadi dasar mereka di dalam menetapkan adalah, ya, datangnya keterangan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara Asy'ariyah mereka menetapkan karena, ya, menurut akal mereka hal tersebut wajib untuk ditetapkan bagi Allah. Adapun ketika mereka Asy'ariyah, ya, mendatangkan dalil, baik itu dalil dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah, ya, untuk mendukung sifat-sifat yang mereka tetapkan, hal tersebut sifatnya hanya sebagai penguat semata. Ya, hanya sebagai penguat. Adapun yang menjadi umdah atau menjadi dasarnya adalah, ya, penetapan akal. Atas dasar itu, ya, kita mengetahui sekali lagi dasar yang berbeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah di dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah. Nah, bersamaan dengan itu perlu untuk kita ketahui pula bahwa Asy'ariyah mereka mengklaim diri mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal kenyataannya, ya, mereka menyelisihi, ya, sunnah, ya, dan menyelisihi jamaah. Jadi jamaah para sahabat. Ya, karena, ya, dalam prinsip mereka sangat berbeda, ya, dengan prinsip yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dalam permasalahan ini mereka, ya, Al-Asy'ariyah menyatakan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Namun kalam, ya, di sisi mereka, yakni Asy'ariyah, adalah, ya, sebuah makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang la yusma', ya, tidak didengar darinya, hanya saja, ya, sesuatu yang dipahami oleh Jibril alaihi salam, ya, kemudian dari apa yang dipahami oleh Jibril tersebut diungkapkan, ya, dan disampaikan kepada, ya, para nabi, para rasul. Sehingga dari sinilah mereka terkait dengan, ya, keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Meskipun mereka mengatakan kalamullah, namun hakikatnya, ya, apa yang dikenal dengan istilah ibarah, ya, ibarah an kalamillah. Jadi ibarat, ya, dari kalamullah. Apa maksud ibarah an kalamillah? Yani sebuah ungkapan, ya, untuk menggambarkan makna yang dipahami, ya, oleh penyampai. Itu ibarah. Dari sini menunjukkan hakikatnya mereka Asy'ariyah tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dengan, ya, pembicaraan yang didengar oleh Jibril, demikian pula oleh siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendengar kalamnya secara langsung. Baik, ya. Gambaran mudahnya yang, ya, dicontohkan oleh para ulama ketika kita memahami apa hakikat ibarah, ya, anil kalam. Baik. Kita mengetahui, ya, misalnya ada seorang yang bisu. Hamzah bisu itu artinya apa? Tidak bisa berbicara. Ya. Nah, orang yang bisu kalau mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya dengan apa? Dengan isyarat. Baik. Dengan isyarat. Ya, karena hakikatnya orang yang bisu itu tidak bisa bicara. Baik. Nah, ketika ada seorang, ya, misalnya fulan A, dia berkata kepada orang lain untuk menjelaskan, ya, apa yang menjadi keinginan orang yang bisu tadi dari isyarat-isyarat yang dia lakukan. Saya contoh misalnya, orang yang bisu ini mengungkapkan rasa lapar yang dia alami, ya, ingin makan, ya, isyaratnya gini tuh, ya, seperti gini, ya, seperti itu, ya. Fulan ini mengatakan, oh, anu, fulan ingin makan. Nah, ungkapan fulan ingin makan ini, ya, itu ibarat, baik, untuk menggambarkan apa yang menjadi keinginan orang yang tidak bisa bicara tadi. Sehingga dari sini kita bisa memahami berarti hakikatnya dalam keyakinan, ya, dalam keyakinan Asy'ariyah, ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Ya, hanya saja Jibril, ya, yang memahami, ya. Kemudian Jibril ini yang mengungkapkan Jadi yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Jibril, kalau begitu itu kalam siapa? Ya. Kalam siapa? Kalam Jibril, bukan kalam Allah. Baik. Ya. Ini hakikat keimanan Asy'ariyah ya terhadap Al-Qur'an. Demikian Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berbicara ya dengan kalamnya, yang diantara kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Diantara kalam Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab yang terdahulu, baik itu Taurat ataupun Injil ya ataupun Zabur, demikian pula Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya yang tidak Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Kita baca pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam bab ini. Beliau membawakan 5 hadis. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Kathir qala akhbarana Israil, Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i qala haddathana Uthman ibn al-Mughirah an Salim, Salim ibn Abdullah ibn Umar rahimahullah an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ya'ridu nafsahu 'ala an-nas, yakni menawarkan dirinya kepada manusia, mendatangi mereka ya pada momentum haji dan kumpulan manusia. Beliau berkata, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi. Ya, ketahuilah, adakah seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya? Ini untuk ya, menyampaikan atau dakwah kepada kaumnya. Fa inna Quraisyan, karena sungguhnya Quraisy ya, suku beliau alaihi salatu wassalam, qad mana'uni, ya, sungguh mereka telah menghalangiku, bahkan bukan hanya sekedar menghalangi, menyakiti ya, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ya, berbagai bentuk gangguan ya, demikian pula yang dialami oleh para sahabat. Qad mana'uni an uballigha kalama rabbi, sungguh mereka telah menghalangiku untuk aku menyampaikan kalam Rabku, ucapan Rabku. Apa yang dimaksud dengan kalam Rabbi? Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berupa Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang beliau bacakan kepada manusia ya dalam keadaan beliau sebagai seorang nabi yang ummi ya, itu adalah kalamullah, yani Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan hal ini telah tegas Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam ayat, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka, yang meminta jaminan perlindungan kepada engkau. Fa'ajirhu, maka wahai Nabi, berikan perlindungan padanya hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Ini yang dimaksud Al-Quran, ya, yang dibaca oleh Nabi ataupun dibaca oleh sahabat-sahabat beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab az-Zuhri qala akhbarani Urwatu ibn az-Zubair ya as-sabirul muhtasib wa Sa'id bin al-Musayyib wa Alqamah ibn Waqqas wa Ubaidullah ibn Abdullah. Jadi Az-Zuhri ya rahimahullah, beliau mendengar hadis yang akan beliau sampaikan ini dari sekian guru beliau, yakni Urwah ibn Az-Zubair, Sa'id ibn Musayyab, Alqamah ibn Waqqas dan Ubaidullah ibn Abdullah. An hadis Aisyah, tentang hadis Aisyah. Yani yang dimaksud, yani hadisul ifk, yani tuduhan keji yang dituduhkan oleh ya, orang-orang munafik ya, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kullun haddatsani, kata Az-Zuhri ya Ibnu Syihab, dan semuanya dari rawi-rawi yang beliau meriwayatkan dari mereka, masing-masingnya menyampaikan hadis kepadaku ta'ifatan minal hadis. Ini sebagian dari hadis tersebut. Maksudnya apa? Ini Az-Zuhri menyebutkan dari masing-masingnya yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Qalat, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Wala sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya bi amrin yutla." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sungguh-sungguh ya kedudukanku dalam diriku ini terlalu rendah, ya terlalu hina untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, berbicara fiyya tentang diriku bi amrin, dengan perkara ya, atau dengan sebuah perkara yang yutla, yang kemudian dibaca oleh manusia ya, hingga akhir zaman, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kembali Al-Quran dari masahif, dari mushaf-mushaf yang ada, dan dari dada-dada manusia. Yakni ya, ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ini dalam surat An-Nur ya, yang berisi yakni bara'ah ya, Allah subhanahu wa ta'ala, atau pembebasan Allah subhanahu wa ta'ala ya, dari ya, apa yang dituduhkan, tuduhan keji ya terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang suci, bersih dari tuduhan tersebut. Pada hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya ya, beliau mengungkapkan kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nauma ru'yan yubarri'uni Allahu biha. Ini dalam riwayat yang muttafaqun alaih, yang dari hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu, yakni aku berharap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ya, karena mimpi para nabi adalah wahyu. Yang di dalam mimpi beliau itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan diriku, ya, yakni dari tuduhan keji tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki justru, ya, pembebasan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan keji itu, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh manusia, ya, hingga, ya, akhir zaman nanti. Dan, ya, dari sini kita mengetahui bagaimana kejinya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang mereka, ya, terus, ya, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan tuduhan zina. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut. Syahid dari hadis ini, yakni dari ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha, min, yakni an yatakallamallahu fiyya, ya, bi amrin yutla, menunjukkan bahwa ayat-ayat, ya, yang, ya, dibaca oleh manusia tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan tersebut adalah kalamullah, ya, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu hadis yang kedua. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر, عامر يعني الشعبي, الإمام الشعبي على صورة إمام dari kalangan التابعين, عن عامر ابن شهر قال كنت عند النجاشي, kata Amir ibn Syahr, aku, ya, pernah berada di sisi An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah gelar penguasa di Habasyah, ya, jadi bukan nama orang, ya, tetapi nama jenis, ya, isim jenis, yakni untuk, ya, gelar-gelar tertentu. Seperti kalau raja Romawi itu gelarnya Kaisar, ya. Raja Persia gelarnya Kisra, ya. Raja Jogja gelarnya apa? Hamangkubuwono, ya, seperti itu. Baik. Faqara ibnun lahu ayatan minal Injil. Kemudian salah seorang putra dari An-Najasyi ini, ya, membacakan kepadanya, ya, kepada ayahnya, yakni kepada An-Najasyi, satu ayat dari Injil. Seperti yang kita ketahui bahwa Habasyah, ya, di masa itu adalah sebuah kerajaan Nasrani. Fadhahiktu, maka kata Amir ibn Syahr, ya, aku pun tertawa, ya, ketika si anak dari Najasyi tersebut membacakan ayat dalam surat Injil, dan dalam Injil tadi. Faqala, maka An-Najasyi berkata, atadhaku min kalamillahi ta'ala, apakah kamu tertawa, ya, dari kalamullahi ta'ala, dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib Ali, ya, riwayat ini atau asar ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya. Syahid dari asar ini menunjukkan bahwa, yakni, ya, ayat ya, dalam Injil itu adalah kalamullah. Ya. Namun untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan pada kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim untuk terjaga dari adanya tabdil, ya, penggantian ataupun tagyil, ya, tagyir, ya, perubahan ataupun tahrif. Dan sungguh yang demikian telah terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberitakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga dalam permasalahan ini, ya, untuk kita ketahui bahwa asl Al-Injil, demikian juga ya Taurat, demikian juga Zabur, itu adalah semuanya kalamullah. Ya. Kemudian masuk hadis yang keempat. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansur an Mansur anil Minhal ibn Amr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sa'id ibn Jubair ya adalah korban terakhir dari kekejaman Al-Hajjaj ibn Yusuf ya, As-Saqafi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'awwidhu Al-Hasan wal Husain. Adalah ya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni beliau mendoakan ya permohonan perlindungan ya untuk Al-Hasan dan Al-Husain ya, dua cucu beliau ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa ucapan ta'wid atau ta'awud yang beliau ucapkan untuk kedua cucunya? U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah thumma yaqul kana abukum yu'awwidhu bihima Isma'ila wa Ishaqa. Qala Abu Dawud rahimahullah, hadha dalilun ala anna al-Qur'ana laysa bimakhluqin. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan perlindungan untuk kedua cucunya ya dengan mengucapkan u'idzukuma ya, aku ya mohonkan perlindungan untuk kalian berdua ya bi kalimatillah tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna ya, min kulli syaitanin, dari ya segala syaitan ya, dengan segala jenisnya, wahammah, yang dimaksud dengan hammah kata para ulama zawatus sumum, jadi setiap hewan yang memiliki racun ya, kepala jengking ataupun ular ataupun yang lainnya, wa min kulli ainin lammah ya, dan ya, dari setiap mata ya, pandangan mata yang membahayakan, yang memudaratkan. Karena ya, sebagian mata ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya demikian, jika memandang sesuatu ya yang dikagumi ya, sesuatu tadi ya akan termudaratkan. Ya, jika ya dia anak kecil misalnya ya, tiba-tiba misalnya bisa sakit panas atau bahkan mungkin pingsan. Jika itu barang ya bisa rusak ya, ini semua ya takdir Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ada sebagian mata yang demikian. Kemudian thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, adalah yakni maknanya adalah dahulu ayah kalian ya, beliau berbicara konteksnya kepada bangsa Arab. Ya, ayah kalian dahulu, yakni Ibrahim alaihissalam, yu'awwidhu bihima, memohon perlindungan dengan kalimat tersebut, ya, untuk Ismail dan Ishak, ya, untuk kedua putra beliau, yakni Ismail dan Ishak. Kemudian qala al-Imam Dawud, wa hadza dalilun ala anna al-Qur'ana laysa bimakhluq. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kenapa? Karena tidak boleh, ya, memohon perlindungan atau isti'adzah, ya, kepada makhluk. Ya. Demikian pula isti'adzah adalah ibadah. Ya, minal ibadat yang tidak boleh ditujukan, ya, kepada makhluk. Baik. Kemudian hadis yang terakhir atau sebelumnya, dan ini juga sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, menunjukkan sunnahnya, ya, bagi para orang tua untuk mendoakan perlindungan, ya, kepada anak-anaknya, ya, dengan doa ini, karena ya terlebih lagi yang masih kecil mereka tidak bisa untuk zikir sendiri, zikir pagi petang, ya, maka ya bentuk penjagaan, ya, terhadap mereka adalah dengan kita yang mendoakan perlindungan untuk mereka. Kemudian hadis yang terakhir, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Abi Suraij Ar-Razi wa Ali ibn al-Husain ibn Ibrahim wa Ali ibn Muslimin. Ya, beliau meriwayatkan dari tiga gurunya. Qalu, kata mereka, haddatsana Abu Muawiyah qala akhbarana al-A'mash, ya, al-A'mash, ya, Sulaiman ibn Mihran rahimahullah, an Muslimin, an Masruqin, an Abdullah. Abdullah di sini yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Idza takallama Allah taala bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dengan wahyu. Sami'a ahlus samai lis samai solatan, maka penduduk langit, ini para malaikat, ya, mendengar kepada, ya, ya, ini dari satu langit ke langit yang berikutnya dari penduduknya, solatan, solah, ya, kata, ya, Syekh Abdul Muhsin, sautul hadid idza hurrika, yakni suara besi kalau digerakkan, ya, suara besi jika digerakkan, nah, ini istilahkan dengan salsalah, ya, kajari silsilati ala safa, seperti, ya, diseretnya silsilah, yakni rantai besi di atas as-safa, yakni, ya, batu yang licin, ya, dan keras. Fayus'akun, sehingga mereka pun, ya, yus'akun, yakni mengalami pingsan. Fala yazaluna kadzalik, terus menerus, ya, mereka dalam keadaan demikian, hatta ya'tiyahum Jibril, hingga datang kepada mereka Jibril. Hatta idza ja'ahum Jibril, ketika Jibril datang kepada mereka, fuzzi'a an qulubihim, maka, ya, kalbu-kalbu mereka ditimpa rasa takut. Ini dengan kalamullah yang akan disampaikan, ya, oleh Jibril kepada mereka. Qala fayaqulun, ya. Kemudian Rasul mengatakan, mereka, yakni para malaikat ini bertanya, "Ya Jibril, madza qala rabbuk?" Wahai Jibril, apa yang telah ya, difirmankan oleh Rabbmu, fayakul, maka Jibril menjawab al-haq, ya, yani ya qala ya al-haq, yani Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang benar. Fayakulun, maka mereka pun para malaikat menjawab al-haqqa al-haqqa. Taib, syahid dari hadis ini, yani bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya takallam, yani berbicara ya dengan pembicaraan yang didengar oleh Jibril alaihissalam, yang Jibril menyampaikan apa yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di hadis ini yakni kepada para malaikat yang menghuni ya langit-langit yang ada di atas kita. Kemudian kata Asy-Syarih Al-Allamah Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, fi hadhihi al-ahadits, pada hadis-hadis ini isbatun, terdapat penetapan anal Qur'an kalamullah azza wa jalla. Bahasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah azza wa jalla, ya ucapan Allah azza wa jalla. Wa annahu minhu bada'a, dan bahasanya Al-Qur'an darinya, ya dari Allah Subhanahu wa taala berawal. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berbicara ya dengan Al-Qur'an tersebut. Wa ilaihi ya'udu, dan ya akan kembali kepadanya. Ya, di mana dalam sebagian asar ya di akhir zaman nanti, ya tatkala keimanan ya sudah dicabut dari hati-hati manusia, tidak tersisa kecuali orang-orang yang kafir, maka ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Qur'an dari mushaf-mushaf, ya tidak tersisa satu huruf pun di dalam mushaf. Ini semua menunjukkan bahwa ya Al-Qur'an ya huruf-hurufnya itu adalah kalamullah, ya. Lakinya dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ya kalamullah ya atau dari kitabullah ya, maka baginya satu pahala, dan satu pahala akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dan ini sebagai terghib ya untuk kita semangat dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau satu huruf dibalas dengan ya 10 kebaikan, ya kalau kita membaca satu halaman berapa huruf yang kita baca? Baik. Dan berapa kebaikan yang kita dapatkan? Kemudian wa anna Allah yatakallamu bi kalamin qadimin naw'i hadithil ahad, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam, dengan pembicaraan yang qadimin naw'. Qadimun naw' artinya bahasanya sifat kalam, ya sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu yang azali, artinya tidak ada permulaannya, ya. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya, demikian pula sifat-sifatnya. Ya, berbeda dengan makhluk. Ya, kapan kita bisa bicara? Apakah begitu lahir langsung bisa bicara? Jawabannya tidak, ya. Bisa bicaranya kita ada awalnya. Ya, demikian juga ya keadaan makhluk ada akhirnya. Bahkan ya sebelum mereka meninggal, berapa banyak di antara manusia yang masih ya hidup di kehidupan dunia ini tidak bisa bicara. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya sifat kalamnya ya qadimun naw, artinya azali, tidak ada ya awalnya. Jadi tidak pernah ya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berbicara. Kemudian hadisul ahad. Mana hadisul ahad? Yani ya, masing-masing ya dari kalam Allah Subhanahu wa taala ya sifatnya hadis ya. Sifatnya yakni baru ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah Subhanahu wa taala berbicara ya, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Maksudnya sebagai contoh misalnya ya, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa Allah berbicara kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ya, ayah manusia Adam. Ya. Di mana pembicaraan ini terjadi ya, setelah diciptakannya Adam, demikian pula ya, setelah diciptakannya Nabi Musa. Demikian pula ya, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau dimi'rajkan. Ya, terjadi setelah ya adanya Nabi kita. Baik, ini rincian ya dari kalam-kalam itu ya, sifatnya ahad, ya sifatnya hadis, yakni sesuai dengan ya, kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbicara tersebut. Baik. Ini makna qadimun nau hadisul ahad. Dipahami gambaran ini? Hamzah, paham? Ya. Untuk kita ketahui bahwa selain Ahlus Sunnah memahami yang berbeda tentang masalah ini. Sebagai contoh misalnya Asy'ariyah. Ya, mereka meyakini bahwa seluruh kalamullah itu qadim annau. Jadi pembicaraan kepada Nabi Adam, pembicaraan kepada Nabi Musa, pembicaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu waktu. Ya, sebelum ada Nabi Adam, ya, sebelum ada Nabi Musa, sebelum ada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di sisi mereka. Dan ini ya keyakinan yang menyimpang, ya. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sendiri belum ada. Ya. Tayyib. Wabillahi taufik. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.